بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أحبتي في الله الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesegaran, kebugaran, kesehatan untuk mewujudkan tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Bagian dari nikmat kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, termasuk di antaranya bantuan untuk kita duduk bersimpuh di salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jal, membuka majlis tadzakur wa tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, menambah barakallahu fikum pengetahuan kita. Kita masih bersama Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam salah satu karyanya, pembahasan terkait dengan fawaid, faedah-faedah zikir, 100 lebih faedahnya, dan kita telah melewati faedah yang ke-34. Kita masuk kepada faedah yang ke-35. Qala rahimahullahu ta'ala al-khamisatu wa-thalathun. Faedah yang ke-35 dari ad-dhikr. Anna ad-dhikra yusayyirul 'abda wa huwa fi firashihi wa fi suqihi wa fi hali sihhatihi wa saqamihi. Beliau mengatakan bahwa zikir telah menggiring yang berzikir atau seorang hamba untuk berjalan sementara dia berada di ranjang tidurnya, dia berada di pasarnya, dia dalam kondisi sehat atau kondisi sakit. Wa fi hali na'imihi wa liddatihi. Dan dalam kondisi dia mendapatkan kenikmatan atau kelezatan hidup. Zikir menjalankan dia padahal dia berada di atas ranjang tidurnya. وَلَيْسَ شَيْءٌ يَعُمُّ الْأَوْقَاتَ وَالْأَحْوَالَ مِثْلَهُ. Tidak ada sesuatu selain zikir yang lebih mencakup semua waktu dan semua kondisi. Allahu Akbar. Tidak ada yang sama cakupan waktu dan kondisi daripada az-zikir. Maksudnya, di mana saja seseorang bisa melakukannya dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Hatta innahu yusayyirul 'abda wa huwa na'imun 'ala firashihi. Sampai zikir itu menjalankan seorang hamba padahal dia tidur di atas ranjangnya, membawa dia berjalan. Barakallahu fikum. Fayasbiqul qa'ima ma'al ghaflati. Bahkan orang yang sedang tidur bersama zikir mendahului orang yang bangun dalam kondisi lalai. Orang yang tidur barakallahu fikum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mendahului orang yang bangun namun tidak berzikir kepada Allah. Fayasbihu hadzan na'imu wa qad qata'a ar-rukab. Orang yang tidur di pagi hari dia telah menyelesaikan perjalanan. Wa huwa mustalqin ala firasyihi, dan dia dalam kondisi terlentang di atas kasurnya. Wa yasbihu dzalikal qa'imul ghafilu fi saqatir ruqab ay raqbi. Sementara orang yang bangun kondisi jaga itu, barakallahu fikum, di pagi hari dalam kondisi ghafil lalai, di pagi hari orang yang bangun dalam kondisi lalai itu masih dalam perjalanan. Yang tidur sudah sampai. Iya, yang jaga yang bangun ternyata belum sampai, masih sedang menempuh perjalanan. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Demikianlah karunia Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan karunianya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini yang tidak bisa didahului siapapun. Apabila karunia itu diberikan kepada seseorang, tidak diberikan kepada kita. Kita masih ingat puasnya para sahabat Nabi alaihi radhwanullah alaihim ajma'in ketika mendapatkan jawaban dengan ini, kalimat ini. Orang fuqara masakin datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau atau mereka mengatakan, "Dhahaba ahlud dusuri bil ujuri ya Rasulullah." Telah berlalu orang-orang kaya dengan pahala-pahala. Telah berlalu. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli a'mal bifuduli amwalihi. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana mereka puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan harta lebih yang mereka miliki. Maksudnya, kami enggak bisa ya Rasulullah. Nah, setelah Rasul alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada orang-orang fakir dan miskin ini pintu-pintu bersedekah, kalimat thayyibah, kalimat yang baik, tasbih, takbir, tahmid. Setelah mereka berlomba-lomba mengamalkan, orang kaya mendengar bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam ini dilakukan, dikerjakan juga oleh orang yang kaya. Kita ingin belajar kalau mereka itu berlomba-lomba, barakallahu fikum. Orang kaya tidak mau kalau ini adalah titipan ilmu kepada orang fakir dan miskin, pintu sedekah. Dengan Allah berikan harta benda yang lebih, mereka bisa bersedekah dengan harta lebih. Orang fakir miskin mendapatkan bimbingan pintu-pintu sedekah. Orang kaya mendengar bimbingan itu, mereka juga melakukannya. Setelah barakallahu fikum, orang fakir kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam memberitahukan kalau mereka melakukannya. Maka Nabi memberikan jawaban yang menyelesaikan, barakallahu fikum, ya, diri-diri mereka yang fakir dan miskin itu dengan kalimat, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Diam. Tidak kemudian ada hasad, ada iri hati, ada dengki. Mereka menerima keputusan Allah Azza wa Jalla. Kalau itu merupakan sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami terima. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, jiwa ini yang mahal di dalam itu. Makanya kan kita disuruh berdoa oleh Allah Azza wa Jalla, "Rabbana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." ولا تجعل في قلوبنا غلا غلا بارك الله فيكم iri hati, dengki, kekikiran dan seterusnya. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang mahal di dalam hidup. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, sebaik-baik teladan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umatnya adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka rahimani wa rahimakumul, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di kehidupan ini peluang untuk meniti jejak mereka, walaupun kita terlunta-lunta, jatuh bangun untuk mengikuti dan mengejar mereka barakallahu fikum. Jadi jawaban wadzalika fadlullah yu'tihi may yasha kepada para sahabat Nabi selesai. Yang tadinya mereka bermusabaqah, ternyata ketika saudaranya itu menang, karena itu merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, berarti mereka tidak akan bisa mencapainya. Mereka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah keputusan yang adil dan bijaksana dari Allah Azza wa Jalla. Wa hukiya an rajulin minal 'ibad, dan telah diceritakan tentang seseorang dari ahli ibadah. Annahu nazala birajulin dhaifan, bahwa dia turun, maksudnya bermalam di rumah seseorang sebagai tamu. Faqamal 'abidu lailahu yusalli, yang ahli ibadah ini menghidupkan malamnya untuk sholat, yusalli. Wadhalika rajul, sementara pemilik rumah. Wadhalika rajulu mustalqin ala firashihi, berbaring di ranjangnya. Falamma asbaha, maka di saat keduanya sudah masuk di waktu pagi. Falamma asbaha qala lahul 'abidu, yang ahli ibadah ini berkata kepadanya, ai kepada orang yang pemilik rumah yang dia tertidur, barakallahu fikum, sabaqaka rabbu, telah mendahuluimu rombongan, sudah anda ditinggalkan sama rombongan. Au kama qala, atau seperti yang diucapkannya. Apa kata yang tidur di atas ranjangnya itu? Faqala laisa sya'nu fi man bata musafiran wa asbaha ma'arruq, bukan persoalan besar orang yang bermalam dalam kondisi musafir. Ya, musafiran, fi man bata musafiran wa asbaha ma'arruq, asya'nu fi man bata ala firashihi wa asbaha qad qata'arruq, bukan persoalannya seseorang bermalam dia musafir di pagi hari, masih dalam perjalanan bersama kaum. Namun permasalahannya adalah besar orang yang bermalam di atas ranjangnya, tapi di pagi hari sudah menyelesaikan perjalanan, sudah selesai. Subhanallah. Antum perhatikan baik-baik barakallahu fikum kalimat ini. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, wa hadza wa nahwuhu lahu mahmalun sahihun wa mahmalun fasih. Seperti ini, kejadian seperti ini dia bisa dibawa kepada makna yang benar dan juga dibawa kepada makna yang rusak. Tidur kok mendahului orang yang beribadah di malam hari? Bagaimana sih itu? Maka beliau mengatakan, faman hakama ala anna raqida al-muttaji'a ala firashihi yasbikul qa'imal qanita fahuwa batilun. Barang siapa yang menghukumi atau menjelaskan bahwa orang yang tidur terlentang tidur di atas firasnya itu mendahului orang yang bangun qanit penuh dengan ketaatan kepada Allah, maka ini adalah makna batil. Wa innama mahmaluhu anna hadzal mustalqi ala firashihi allaqa qalbahu bi rabbih azza wa jalla wa alsaqa habbata qalbihi bil arshi wa bata qalbuhu yatufu hawla al-'arshi ma'al mala'ikati qad ghaba 'anid dunya wa man fiha wa qad 'aqahu 'an qiyamil laili 'a'iqun min waja'in aw bardin yamna'uhu al-qiyamu aw khawfin 'ala nafsihi min ru'yati 'aduwwin yatlubuhu aw ghairi dhalik min al-'adzar fahuwa mustalqin ala firashihi wa fi qalbihi mallahu ta'ala bihi ali. Kata beliau, kalau orang menghukumi bahwa orang yang tidur di atas ranjangnya mendahului orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah di malam hari, ini makna batil. Namun maknanya dibawa kepada makna yang benar itu adalah orang yang terlentang di atas firasnya, di atas ranjangnya, tapi dia menggantungkan hatinya kepada Rabbul Izzah Subhanahu. Rabbul Izzah bi Rabbihi Azza wa Jal. Menempelkan buah hatinya di arsy, bermalam hatinya tawaf di sekeliling arsy bersama para malaikat, telah lenyap dari dunia. Dan siapa yang ada di atas dunia dan telah menghalanginya untuk qiyamul lail, aikun, penghalang seperti sakit atau dingin yang mencegah dia, atau takut atas dirinya dilihat oleh musuh yang sedang mencarinya, atau udur-udur selain itu. Sementara dia terlentang di atas firasnya, namun hatinya Allahu Azza wa Jalla maha mengetahui. Ini yang dimaksud oleh beliau barakallahu fikum. Catatan yang sangat penting sesungguhnya bagi kita semuanya. Jangan ada pada diri kita anggapan lebih baik dari saudara kita. Jangan. Jangan ada itu barakallahu fikum. Karena ini akan menghilangkan musabaqah. Menghilangkan musabaqah, berlomba-lomba. Sebaliknya akan memunculkan al-hasad barakallahu fikum, al-ghil, kebencian, ketidaksukaan, kemarahan. Kalau ini yang ada, bagaimana barakallahu fikum kita akan hasad di saat kita tidak mencapai apa yang dia peroleh, tapi di saat kita menganggap bahwa saudara kita itu punya kelebihan yang kita mungkin tidak miliki, maka kita tidak akan pernah mengangkat diri kita sendiri di hadapannya barakallahu fikum. Mau mengangkat dari sisi mana? Misalkan sudah lewat kan pembahasan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kita mau berbangga dengan ketaatan yang sudah kita lakukan, sekian pintu-pintu ketaatan kita masuki, tapi dijangkiti oleh ujub, kan nihil. Tidak akan ada harganya. Tidak akan ada nilainya. Loh, terus masa dengan sesuatu yang tidak punya nilai kita menganggap diri lebih baik? Kan tentu ini adalah sangat-sangat keliru, barakallahu fikum. Kalaulah mungkin dari sebuah pintu kita bisa melihat diri kita lebih darinya, melihat lo ya, menganggap diri kita barakallahu fikum, ini sudah pintu yang sangat berbahaya. Anda punya kelebihan, saudara Anda punya kelebihan di bidang yang lain, maka tidak boleh kita barakallahu fikum ujub. Semuanya kita punya bibit ke arah demikian, tapi dengan ilmu kita berupaya untuk memadamkannya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimah, tarulah orangnya misalkan sebagai peladen, iya, belum tentu dia punya penyakit hasad pada dirinya dengan pekerjaannya yang rendahan menurut kita, sementara kita sedang membawa penyakit yang banyak, kan lebih jelek. Sehingga tidak ada pintu barakallahu fikum untuk kita menganggap diri kita lebih baik dari saudara kita, dan kita dilarang oleh agama untuk menganggap demikian. Ya. Oleh karena itu disinilah letaknya banyak-banyak beristighfar kepada Allah, mengakui terlalu banyak kezaliman yang kita perbuat terhadap diri kita sendiri barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, ternyata si abid ini menganggap bahwa dirinya itu lebih baik dari yang tidur, maka dijawab dengan jawaban yang luar biasa, bahwa orang yang tidur, orang yang beribadah di malam hari, di pagi hari dia masih dalam melakukan perjalanan sama rombongan. Sementara orang yang tertidur ini wes sampai tujuan. Di pagi hari sudah sampai tujuan barakallahu fikum. Jawaban yang luar biasa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita langsungkan permisalan dari Imam Ibnu Al-Qayyim. Wa akhar qa'imun yusalli wa yatlu wa fi qalbihi min ar-riya' wal 'ujub wa talabil jah wal mahmada 'indan nas mallahu bihi 'ali. Kemungkinan barakallahu fikum, seseorang yang bangun salat membaca Al-Qur'an, di dalam hatinya ada riya, di dalam hatinya ada ujub, di dalam hatinya ingin memperoleh kedudukan, di dalam hatinya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Mallahu bihi alim, Allah yang maha mengetahui. Au qalbuhu fi wadin wa jismuhu fi wadin, hatinya di sebuah lembah, jasmaninya di lembah yang lain, pisah. Fala raiba anna dhalika ar-raqidu yasbihu wa qad sabaqa hadzal qa'ima bi marahil katsira. Tidak ada keraguan bahwa orang yang tidur itu di pagi hari telah mendahului orang yang bangun dengan jarak yang sangat jauh. Katsira. Maka beliau menjelaskan, fal amalu alal qulubi la alal abdan. Amal itu atas hati kita, alal qulub, bukan atas al abdan, badan-badan kita. Landasan, dasar, penilaian, penerimaan apa yang ada di dalam hati, bukan karena kebagusan gerak-gerik lahiriah kita. Bagaimana itu? Sudah semuanya kita sudah kaji dan sudah kantongi ilmunya. Kalau amal itu diterima karena dua alasan. Satu, ittiba. Kedua, ikhlasun niyyah. Kalau seseorang itu benar-benar ittiba, memperbagus, memperindah, mempercantik, mempersegala-galanya lahiriahnya, tapi hatinya itu barakallahu fikum tidak beramal, ikhlasnya kurang, ketakwaannya kurang, harapannya kurang, rasa takutnya kurang, tentu tidak bernilai barakallahu fikum amal badan itu sendiri. Oleh karena itu, yang perlu terus kita patri adalah amalan qalbiyah sebagai dasar dinilai amalan-amalan lahiriah kita. Dan sekali lagi, ini butuh terus usaha. Wal mu'awwalu 'ala sakin la 'ala al-atlal. Dan yang menjadi sandaran itu adalah sebuah ketenangan, bukan pada penampilan-penampilan yang bagus. Ya. Ketenangan buah dari amalan hati. Adakan orang gerasa, gerusu, perilakunya ini, itu. Semuanya ingin masuk dalam semua bab. Barakallahu fikum. Tidak punya ketenangan. Tidak punya ketenteraman di dalam hidup. Maka persoalannya yang menjadi sandaran itu adalah ketenangan di dalam hidup. Bukan atas penampilan-penampilan yang bagus. Wal i'tibaru bil muharrikil awwal. Yang menjadi patokan itu adalah penggerak pertama. Apa yang menggerakkan pertama? Ya hati. Kemauan, keinginan, kecintaan kita, harapan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita sampaikan bahwa muharrik al-qulub adalah tiga perkara. Cinta, harapan, rasa takut. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang akan menjadi penggerak qalb untuk berbuat, untuk beramal. Kembalinya ke sini. Jadi yang menjadi iktibar patokan itu adalah penggerak pertama. Fadzikru yuthirul azma sakina wa yuhayyiju al-hubba al-mutawari wa yab'athu talab al-mubayyiti. Kata beliau, maka zikir itu akan membangkitkan semangat ketenangan dan ketenteraman yang akan membangkitkan pula biji-biji kecintaan yang tersembunyi dan yang akan membangkitkan sikap at-talab mencari yang al-mubayyit yang sama maknanya tersembunyi, mutawari, semuanya maknanya sama. Jadi ini yang akan menggeraknya. Barq wal i'tibar al-muharrikil awwal. Zikir akan membangkitkan itu semua. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, sekali lagi, dimanapun kita berada, kita bisa berzikir. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita langsungkan as-sadisatu wa thalathun, faedah yang ke-36. Anna dhikra nurun lidzakiri fid dunya wa nurun lahu fi qabrih wa nurun lahu fi ma'adihi. Dzikir adalah cahaya bagi yang berzikir di dunia, cahaya buatnya di dalam kubur, dan cahaya buatnya di hari kembali yaitu kiamat. Yas'a baina yadayhi 'ala shirath. Berjalan di depannya cahaya, bisa dia melalui shirath, yaitu jembatan. Famastanaratil qulubu wal quburu bimithli dzikrillah ta'ala. Tiadalah tersinari hati dan kuburan seperti tersinarinya dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kamam mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Atau kata Allah, apakah sama orang yang dia mati kemudian kami hidupkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kami jadikan baginya cahaya. dengan cahaya dia berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah kami jadikan orang yang seperti ini sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, tidak ada jalan keluar darinya? Kata beliau kemudian menjelaskan, fal awwalu, orang yang hidup Allah jadikan baginya cahaya, huwal mu'minu istanara bil imani billah wa mahabbatihi wa ma'rifatihi wa dzikrihi. Yang pertama, orang yang beriman yang telah tersinari dengan iman dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Allah, pengetahuan dia kepada Allah, zikir dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akhar, yang kedua, huwal ghafilu anillahi ta'ala, al mu'ridu an dzikrihi wa mahabbatihi, orang yang lalai dari Allah, berpaling dari berzikir kepada Allah, berpaling dari mencintai Allah. Wasya'n kullasya'n wal falah kull falah fin nur wasyaqa' kullasyaqa' fi fawatihi. Wasya'n kullasya'n wal falah kull falah fin nur. Permasalahan besarnya dan keberuntungan yang sesungguhnya adalah pada cahaya, dan kecelakaan yang sesungguhnya di saat luput cahaya itu baginya. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubalighu fi su'ali rabbih tabaraka wa ta'ala hina yas'aluhu ay yaj'alahu fi lahmihi wa 'idhamihi wa 'asabihi wa sha'rihi wa basharihi wa sam'ihi wa basarihi wa min fawqihi wa min tahtihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa khalfihi wa amamihi wa amamahu hatta yakula waj'alni nuran. Kata beliau barakallahu fikum, oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh melakukan dengan upaya yang tinggi meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat beliau meminta agar Allah menjadikan cahaya itu pada daging beliau, pada tulang beliau, pada ubun-ubun beliau, pada rambut beliau, pada kulit beliau, pada pendengaran beliau, pada penglihatan beliau, cahaya dari atas, dari bawah, dari samping kanan, samping kiri, belakang dan depan, sampai kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadikanlah aku nuran, yaitu cahaya. Fasa'ala rabbahu tabaraka wa ta'ala ay yaj'ala an-nura fi dharratihi adh-dhahira wal-batinah wa ay yaj'alahu muhitan bihi min jami'i jihatihi wa ay yaj'ala dhatahu wa jumlatahu nura. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meminta kepada Rabb tabarak wa ta'ala untuk menjadikan cahaya dalam semua lahiriah dan batiniahnya, dan menjadikan cahaya itu meliputi semua arah, dan menjadikan zatnya Rasul alaihi salatu wassalam dan seluruh yang terkait dengannya nuran, yaitu cahaya. Ingat apa yang dimaksud dengan cahaya barakallahu fikum. Cahaya karena buah dari keimanan, ma'rifah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadinullah azza wa jalla nurun, wa kitabuhu nurun, wa rasuluhu nurun, wa daruhu allati a'addaha li awliyaihi nurun yatala'la'u, wa huwa tabarak wa ta'ala nurus samawati wal ardi, wa min asma'ihi nur, wa ashraqatid dhulumat li nuri wajhihi. Kata beliau, agama Allah adalah cahaya. Berarti orang yang belajar agama adalah belajar cahaya. Kitabnya adalah cahaya. Yang belajar, membaca, mengimani, mengamalkannya bersamanya cahaya. Rasulnya adalah cahaya. Negeri yang Allah janjikan buat para walinya adalah cahaya yang gemerlapan. Ya. Wa huwa tabaraka wa ta'ala. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, nur cahaya. Dan telah menyinari kegelapan. Linuri wajihihi. Karena cahaya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi du'ain nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawma ta'ib. Dan doa nabi sallallahu alaihi wa sallam, di saat beliau barakallahu fikum, ya, pada hari Taib, beliau mengatakan, a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumatu wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirati ay yahilla alayya ghadabuka ay yanzila bi sakhatuk sakhtuka lakal 'utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bika. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan cahaya wajah engkau yang telah tersinari kegelapan dengannya dan yang telah terperbaiki semua urusan kehidupan dunia dan akhirat. Aku berlindung kepada cahaya wajahmu wahai Rabb untuk menimpaku murkamu atau turun kepadaku marahmu. Bagi engkau adalah tempat kembali sampai engkau hatta tarda meridai. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali milik engkau. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laisa 'inda rabbikum lailun wala nahar, nurus samawati min nuri wajhihi, dzakarahu Utsman Ad-Darimi. Dan Al-Imam Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tidak ada di sisi Rabb kalian malam dan siang. Cahaya langit itu adalah dari cahaya wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Al-Imam Utsman Ad-Darimi. Wa qad qala ta'ala wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan telah tersinari dunia ini dengan cahaya Rabbnya. Beliau kemudian menyebutkan terakhir, فَإِذَا جَاءَ تَبَارَقَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِفَصْلٍ بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَشْرَقَتْ بِنُورِهِ الْأَرْضَ وَلَيْسَ إِشْرَاقُهَا يَوْمَئِذٍ بِشَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ فَإِنَّ الشَّمْسَ تُقَوَّرُ وَالْقَمَرُ يُخْسَفُ وَيَذْهَبُ نُورُهُمَا wa hijabuhu tabaraka wa ta'ala an-nur. Kata beliau, apabila Allah Azza wa Jalla datang kelak pada hari kiamat untuk memutuskan urusan hambanya, maka dengan cahaya Allah dunia ini tersinari terang benderang. Kenapa? Karena tidak ada penerang pada hari itu. Matahari dan bulan tidak ada. Matahari dilipat oleh Allah Azza wa Jal. Bulan ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cahaya keduanya telah lenyap. Berarti hijab Allah subhanahu wa ta'ala adalah an-nur. Itulah yang akan menyinari dunia, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum. Tentu Ini adalah faedah yang sangat besar buat kita. Benar-benar zikir itu akan menitipkan cahaya di dalam hidup ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menitipkan cahaya di dunia, di alam kubur, dan di alam akhirat. Sudah disebutkan tadi bagaimana keutamaan orang di akhirat kelak barakallahu fikum dengan cahayanya. Di dunia antum melihat orang-orang yang benar-benar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, berbeda dengan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kendatipun dia adalah pekerja yang paling maaf-maaf, yang mungkin rendah dalam pandangan, tetapi kalau dia selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla, bersamanya nur cahaya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan cahayanya di dalam hidup, sehingga dengannya kita bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, mana petunjuk, mana barakallahu fikum ad-dalal, dan seterusnya. Lebih dari itu, kita dengan cahaya itu mengenali siapa kita ini, diri kita barakallahu fikum yang membawa segudang aib, segudang penyakit, untuk kita bisa mengobatinya. Rahimani wa rahimakumullah. Karena ini akan bisa menjadi pembegal dan dibegal di perjalanan menuju keselamatan. Kalau kita tidak mengenali diri kita dengan cahaya tadi, maka sekali lagi kita sama-sama, apa yang kita lakukan sekarang, majlis ini, kita kembali ke rumah, kita duduk bersama istri kita, kita barakallahu fikum muraja'atul Qur'an, keluar mencari nafkah, perintah Allah Azza wa Jalla, itu adalah ya putaran ketaatan barakallahu fikum sebagai bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.